السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزكينا مولانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi keizinan kepada kita untuk menyambung kuliah bulanan kitab Jam'ul Jawami', dan malam ini di Masjid Baluk Makmur insya-Allah kita bersambung pada muka surat berapa? Muka surat 4 kat mana? 9 daripada bawah kat mana tu? Ke-6nya. Wahdaniyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang keenamnya wahdaniyah, yang keenam daripada sifat 20 yang kita pelajarilah. Bukan sifat 20 yang Tuhan ada, kerana sifat Tuhan bukan 20. Sifat Allah Ta'ala ni tak berbilang. Yang 20 ni yang kita belajar. Yang keenam ni pun bukanlah mengikut aturan sifat Allah. Kerana sifat Allah sebagaimana zat qadim lagi azali, tidak ada dulu kediang. Sebut yang keenam ni pada bilangan je lah. Bilang nombor 6. Nak sebut selalu berdebak 20 tih boleh. Bersambung wali orang ni. Tak ada dulu kediang. Allah tu dia wujud, dia lah kidah, dia lah bakok. Bukan nombor 1, nombor 2, nombor 5, nombor 8 dah. Cuma bilang di kita ada nombor. Nombor 1, nombor 2, nak mudah belajar. Wahdaniyah. Wajib kita iktikad bahawa Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Artinya esa, ia lawannya dua. Tidak esa. Wajib esanya Tuhan, mustahil duanya. Gitu lah. Kita orang dulu-dulu. Tuhan wajib esa, mustahil tidak esa. Yang naknya kita beriktikad, kita jazamkan sungguh dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala ini wahid, tidak berbilang. Hak tu yang kita duk nafi, la ilaha illallahu, tiada ilaha, tiada Tuhan melainkan seorang Allahu seorang. Kalau Allahu seorang, kalau ilaha tu ramal macam-macam jenis. Yang ada seorang, yang bersifat dengan segala sifat kamalat seorang, satu saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dua, bukan tiga. Kalau ada dua Tuhan, hancur lebur langit dan bumi. La kana fihi ma alihatani la fasadata. Jikalau ada pada langit dan bumi itu dua Tuhan, nescaya rosak, hancur binasa bumi ini. Tuhan hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Kristian kata tiga Tuhan. Karuk ni. Tiga Tuhan. Nampak baca hak. Hak Kristian, orang-orang Islam dah pegang betul wahdaniyah, dia pegang tiga pula Tuhan, masuk Kristian. Bodoh pada kambing. Faham? Ada pula tiga Tuhan. Bukan. Satu saja. Nabi Isa bukan Tuhan. Dia Rasul, utusan Allah. Dia bukan Tuhan. Dia kata Nabi Isa anak Tuhan. Dia jenis Tuhan ke jenis manusia? Jenis Tuhan. Katanya orang Kristian. Dan kalau jenis Tuhan, memang bukan manusia. Taklah rupa manusia, tapi sebenarnya Tuhan. Dia main ikut tu lah. Dan mak dia, Siti Maryam. Jadi nak Tuhan ni, Nabi Isa Tuhan, beranak keluar kot Siti Maryam. Dengan darah, dengan apa semua. Duduk dalam perut pula 9 bulan, Tuhan duduk dalam perut. Bukan Tuhan tu, manusia. Faham? Tuhan hanya satu. Nabi Isa dalam kitab Injil mengatakan Tuhan yang esa hanyalah satu. Dia bukan Tuhan. Seruang Nabi Isa kepada kaumnya, ubudullah wajtanibut taghut. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, hendaklah kamu menjadi hamba kepada Allah seorang aja. Allah seorang aja. Ubudullah, hendaklah kau menyembah Allah. Allah tu maknanya Tuhan yang satu dia. Dengan li'lam ma'rifah maknanya Tuhan yang satu yang bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Orang Hindu lagi banyak Tuhan. Ada Tuhan monyet dia. 1,200,000 Tuhan dia ada. Semua sekali. 1,200,000. Nampak? Ni karuk belaka. Ne? Ada 1,000,000 lebih Tuhan. Tikus pun ada Tuhan. Tuhan monyet, Tuhan belaka dia kata. Bukan. Tuhan bukan makhluk. Hanya satu. Tahu Tuhan yang satu, mari para Rasul, mari khabar kepada kita. Sama ada kalangan Rasul Bani Israel, ataupun Bani Ismail, semua mari sampaikan kepada kita, Tuhan hanyalah satu. Tidak dua, tidak tiga. Bila dua, lemah. Bila tiga, lebih lagi lemah. Allah wahid. Zaman Nabi tak ada belajar sifat 20. Yang ke-6 wahdaniyah, tak ada. Nabi terang je kepada umat Islam bahawa Allah Ta'ala itu wahid, bersifat dengan ahad. Kul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang sebenar. Ahadun, yang ahad. Yang satu, yang tidak berbilang. Masa bilang kena seksa. Masa umat Islam yang lemah-lemah kena seksa. Dibakar besi panah atas belakang. Supaya balik kepada mentuhankan, meramaikan Tuhan. Iaitu mengikut agama musyrik yang dipimpin oleh Tan Sri Abu Lahab. Dia kata Tuhan tu berhala banyak. Kalau membalik kepada berhala, sembah berhala yang ramai ni, maka kau tak kena seksa lagi. Puak-puak umat Islam masa tu yang dipimpin oleh Bila yang kena seksa, dijawab guna. Nah, wahid, wahid. Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Belakang ni kena besi panah. Tidak ada tempat atas belakang Bilal yang tak ada paruh. Besi panah. Faham? Dia jawab wahid, wahid. Sebab itulah sahabat ni sanggup tercabut kulit kerana mempertahankan akidah. Letak batu. Bukan batu kecil macam kerikil tepi jalan. Batu yang letak di pelabuhan. Letak sutir tu seorang. Sutir seorang. Eh, tak gigi. Wahid, wahid. Tetap bersama Islam. Kita ni bukan batu tu. Air kotak je. Gloleh batin. Terimah lozen, bau geruk. Berat kita umat Islam, kita memang berat. Sebab tu sahabat ni, Tuhan perintah, Tuhan kata kepada para sahabat, I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Membuatlah apa saja, aku telah ampun segala dosamu. Itu lebih sahabat. Ampun siapa gitu semua, apa sahabat Tuhan lebih gitu sahabat. Dan ni letak batu atas belakang, tak ganjok ni. Tetap bersama Nabi. Kita lah, 200 iya, mampus tu. 200 iya, orang suruh buang suruh, buang suruh. Pokok ni. Nah. Dah kalau letak batu, bayang. Nah, batu golongan sahabat, khaira ummatin ukhrijat linnas. Ada kan? Kalau kita buka kitab tafsir mana-mana pun, kita sapakan kuntum khaira ummatin. Kuntum tu maknanya dibuat bracket sikit, ulama tafsir dia kata ashabun nabi, sahabat nabi. Faham? Kamu sahabat nabi, bukan kita. Kita 20 ya je. Kau bodoh itu dia berserah. Maha beruk pada orang. Air kotak je. Sanggup lawan Islam, lawan ulama, tak pergi dengar. Nah. Makcik tak nampak mata ustaz. Tu yang tak pergi tu ustaz ngajar. Oh gitu pula. Tak apalah. Nanti nampak mari lah pula. Boleh-boleh ada ni atas petah Maha Waisang. Boleh-boleh ada kalau tak nampak mata naik. Nampak pula mata kata Natal ni lebang aku dah. Kalau 200 ya nampak mata. Kalau ngajar makcik tak nampak mata. Buat kereta cokes dengan garpu macam kasi selamat. Tuhan yang satu ni lah yang beri makan kepada kapi-kapi yang lawan Allah sekarang ni. Mu semua berhala pun Tuhan yang satu ni. Ya. Walaupun dia kata Tuhan berhala tu, berhala tak boleh akan. Masa Fathul Makkah tu 360 ekor berhala digantung di keliling Kaabah. Tuhan belaka. Macam-macam jenis Tuhan. Nak buang belaka bukan terang tu. Sebelum turun ayat Qul huwallahu ahad ni datang puak-puak musyrikin pala-pala pengat hak semua tak ekor tu iman dia. Dia kata, ya Muhammad siflana rabbah. Wahai Muhammad, cerita gak kepada aku macam mana kisah hal Tuhanmu. Tuhanmu macam mana? Yang mu kata Allah, Allah tu. Allah guna gak? Amin zahabin huwa amfiddatin. Adakah buat daripada perak ke pada mah? Kami ada tok berala mah, ada perak, ada kerung, ada. Eloy ada kami. Dia jawab. Nah, tak? Ha. Demu mana? Turun ayat ni. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Kata Muhammad kepada kafir-kafir Mekah yang bodoh. Yang tanya Tuhanmu jenis apa? Allah itulah yang esa. Tak berbilang. Allahu samad. Semua manusia makhluk memberi tumpuan kepada Allah. Untuk menjalankan segala perkara. Walaupun puak-puak hak sembah tak pekong, dia kata berhala itulah Tuhan. Allah juga yang beri makan kepada dia, beri kesenangan. Kerana yang beri kesenangan kepada manusia satu je, Allah tak ada lain dari. Walaupun kaum ini tak mengaku ada Tuhan, dia kata the God is dead. Tuhan telah mati. Agama adalah dadah bagi masyarakat. Dengan sebab agama kita jadi khayal, dia kata. Itu kaum ini. Walaupun dia kata begitu, Allah juga yang beri makan kepada penduduk Rusia. Dulu, kini dan selamanya. Allah juga. Tak ada orang pun boleh masuk, share dengan Allah, jadi partner dalam bak nak beri makan. Nak memajukan sesuatu. Tak ada orang kongsi dengan Allah. Siapa kita nak kongsi dengan Tuhan, nak beri makan korang? Nah, pada dengan satu sifat je, kita kembali kepada Allah. Yang takut ke orang tu apa? Takut ke manusia? Takut ke trafik, takut ke JPJ, macam-macam weseng. Takut ke aceko, takut ke CKK, macam-macam. Takut bening, takut je. Takut belaka. Pasal apa? Pasal kita tak takut Tuhan. Nak takut kan ni, dah kenal Tuhan. Yang takut, yang kenal Tuhan. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Hanya senyap yang ada sifat takut kepada Allah, kepada Tuhan. Hamba-hambanya yang ada ilmu tentang ketuhanan. Betul awaluddin ma'rifatullah. Bukan awaluddin, ma'rifatul sekolah. Kena Allah dulu. Kena hukum hakam, kena Nabi, kena sirah, kena sejarah, Nabi kita sendiri. Baru cari dunia. Lengkap dah ilmu agama di dada, maka kita bertai barang di buka bumi. Cari ilmu dunia pula. Baru tu, kita balik. Cari ilmu dunia dulu. Dawak cetang lah. Baru cari ilmu akhirat. Nah. Bodol tu, ano. Bengong tu. Macam kura bodoh. Ngaji pondok lah pula. Nak ngaji pondok gitu, bodoh kita. Nak ngapa nahu, nak ngapa hadis boleh. Macam kata. Nah, balik baik kita ni. Agama dulu. Pernah di ilmu agama dalam dada. Cari ilmu dunia untuk buat bekal hidup yang sementara. Ha, gitu. Kita tak ada cara dunia. 8 kali SPN tau. Mampu 4 ekor kubah tau. Buat bayar periksa. Kambing 14 ekor. Tak? Barulah ngaji surah pula. Baru nak betul tajwid. Ha, kediam sekali. Kita kata Allah maha besar. Tak? Ad-dunia akbar. Dunia maha besar. Nah, ada orang kabur kanak ni. Kalau cikgu tanya kabur nak jadi ustaz, kabur nak jadi orang mandi mayat, ada kabur gitu? Susah kanak. Ada? Ada. Arkitek lah. Ingat tu, so. Kalau cikgu tanya nak jadi apa arkitek? Lah ni penuh arkitek berlaku. Lambat tu. Bahang ring orang, bahang basikal, bahang habis. Rumah orang khabar. Arkitek tu. Orang bagian panjang bangunan. Menang arkitek. Kawan bangun pagi nak kukul nasi dagang, ada kuyuk-kuyuk. Bahan dia arkitek. Nah. Ayah Haji turun daripada rumah. Turun, tolak pintu dapur. Pintu jatuh terus. Ni curi asyik, asyik semaga. Operasi lama, dia bos mula pintu. Ha, tu buat arkitek, tu master tu. Ada tu lah. Allah sesaja. Semua berhajat kepada Allah. Tidak beranak, tidak peranakan. Tak ada sesuatu sebanding Allah. Allah yang esa. Jadi kita ingat Allah tidak berbilang. Yang kata berbilang tu semua karut belaka tu. Nah, yang sebenar Allah itulah yang yang tunggal. Kita yang banyak, yang ramai ni. Sebab itulah yang ramai-ramai ni Tuhan cipta macam-macam benda. Padahal dia tunggal seorang ni. Benda itu juang. Macam-macam ni buat. Dengan manusia bermacam-macam jenis bangsa. Dengan pokok macam jenis-jenis pokok. Nah. Segala itu yang ramai supaya bila kita tengok, kita balik kepada yang satu. Baru betul. Mata kita Tuhan cipta tengok langit, maka balik kepada kebesaran Allah yang mencipta langit. Maka balik pada satu. Ru'yatul kusrah lil kasrah lil wahdah. Kita tengok banyak benda, tujuan balik kepada wahdah seorang ni. Barulah kita berjuruh. Nah, ni tengok lokesan. Oh, domen lokesan. Mandar bukan lokesan. Padahal lokesan gitu ni 15 riyal je. Jual tepi jalan. Lokesan Tuhan lukis dah tengok pagi-pagi tu. Sunrise, matahari naik. Dia tengok tepi langit, tepi laut. Segi tepi laut masa matahari naik. Bangun kedok lagi ni pagi-pagi. Tengok kau Tuhan buat ni matahari naik ni. Warna kuning, warna jingga, warna ungu. Esok color lain pula. Color lain pula. Siapa pandai daripada pelukis-pelukis jalanan. Nah, ha, tu. Tu Tuhan tunjuk beri mata. Nikmat mata tu dah. Ya Allah, lebih hebat Allah Ta'ala. Dadang nak tengok bangun lewat sikit karang ada. Nampak matahari jatuh. Sunset. Ha, color lain pula. Kuning, oreng, tubik cahaya matahari seluruh ni pula. Siapa laki? Kanvas yang begitu besar, hok molek, kita tak tengok. Objek kita tengok. Bengong. Nah, ha. Puji Allah. Allah hebat. Tuhan cipta hebat. Kita tak tengok benda hok bukan manusia cipta. Tak salah, tapi sebenarnya yang lebih hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada bandingan. Ketujuhnya hayat, artinya hidup, lawannya mati, wajib hidupnya mustahil mati, wajib pada akal lah. Mustahil lah mati, mati mustahil, mustahil ni mala yutasawwaru fil aqli wujudu. Benda yang tidak dapat kita tasawur, kita gambarkan pada akal berlaku. Tuhan ni mati dah. Nak mencipta segala sesuatu dia mesti hidup. Dan hidup bukan hidup macam kita. Hidup yang hakiki. Hidup yang kamali. Yang sempurna. Kita hidup ke? Dalih nak cipta sesuatu. Nah, Jepun boleh tak cipta getah? Dalih. Cipta besi? Dalih. Dia kena korek dulu besi. Dapat besi yang Tuhan cipta, pergi ke Jepun. Jepun buat je. Dia jadi. Nak buat besi daripada tak ada. Minal adam ilal wujud. Tak boleh. Itu kuasa Allah. Itu al-khalku. Menjadikan. Nah. Tapi hidup Tuhan tidak seperti hidup lain-lain makhluk. Kita hidup dengan dengan nyawa. Cabut nyawa, mampu keras. Kita hidup dengan bernafas. Pekuk hidung ke batal, keras kejung. Tak percaya balik sekarang test ni. Ambil batal, pekuk muka bini kita dengan hidup. Jangan pekuk lama dalam setengah jam dah. Ha? Nah, boleh hidup? Tak. Nikah lain. Faham tak? Buat tak salah kuk gitu. Maknanya dengan roh. Cabut roh. Habis. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah yang telah mematikan kamu. Makna memati di situ. Mengeluarkan roh kamu. Ada kita. Bila keluar roh kerja tugas malaikat Israel. Allah pun mematikan kita. Malaikat tak boleh. Dia tidak boleh mematikan. Dia mengeluarkan roh dengan perintah daripada Allah. Allah yang hidup ni lah yang mematikan kita. Bila malaikat mengeluarkan roh, Allah yang mati. Automatik. Kah sejum. Ada apa pun. Yang hidup dengan bateri, enjin dengan dengan minyak. Nah, kita dengan nyawa. Masuk dalam air, lemah. Ha? Allah Ta'ala bukan dengan bernyawa, bukan dengan roh. Hidup yang sempurna, maka hidupnya tak akan bertemu dengan mati. Hayun la yamutu abada. Hidup Allah Ta'ala tak akan mati sampai bila-bila. Hak kita ada atas muka bumi ni hebat lagu mana pun. Mampu keras belaka kat kita. Belia hebatlah kampung itu. Tok Guru Gayung. Tak gerak cetang Tok Guru Gayung. 5 orang boleh dia rebah belaka 5 orang. Dah kalau 6 capu. Dah 7 mentubik tahit dulu Tok Guru Gayung. Hebatlah tali pinggang hitam. Nah, 50 orang boleh lawan. Pasal dia belajar tu banyak guru. Nah, last kali dengan ayah pergi. Hebatlah, boleh pergi tu, boleh ni, boleh jalan ke atas ada pucuk pisang ni, boleh berlari. Hebat sungguh ha. Tengok dia mati. Mana hebat? Dia tengok tu guru gayung mati. Dia tengok tak? Nah, siwak depan muka dia. Hai, hai, ha. Dah lewat benda. Buat masih hidup tengok ah, jelaca kita menegak lah lokang. Dah lewat benda dah. Duduk atas gerai gitu eh. Mari orang mandi kau orang hidung eh. Kuru. Eh, tak ada lawan eh? Tak ada lawan. Kuru. Ambut tu guru gayung. Piala penuh tepung. Tinggi-tinggi dada piala. Taekwondo, judo, akido, dodo, bodo. Dah lawan sikit lah. Dah. Ha, tu lah. Boleh lagi hebat? Ketua boleh? Tak. Tengok masih mati. Masih hidup dah ketokat bucelot tiok ni. Faham tak? Bila mati, orang mandi mari akat tiok. Gonyoh tiok ni. Tak kata apa. Nak? Waktu biar tokat. Ada benda tak. Bila makhluk mati belaka. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang ada nyawa, pasti mati. Nah, yang tak mati Allah Ta'ala. Maka wajib kita takut kepada Allah saja. Apa yang kita takut pada makhluk? Yang takut pada manusia? Yang orang yang kita takut tu mati lagi? Mati ya. Lebih kurang kita. Nama lain, mati dia dulu. Orang yang kita kasih, mati ya. Nah. Orang yang kita kasih tu mati ya. Yang tak mati Allah SWT. Nabi mati. Nabi mati. Yang tak mati Tuhan. Kita kasih bini kita. Haji kasih tak bini? Kasih. Kasih sungguh. Dah mati lagi bini. Nah, Haji lagi mati tau. Dah siapa nak mati dulu? Dah kalau boleh pilih. Nak bini mati dulu ke Haji mati dulu? Kalau boleh pilih. Kalau malaikat mari we pilih. Tak berani nak kata. Nah, nak kata Haji mati dulu, tak puas gitu. Nak kata suruh bini mati dulu, bini ada mari. Nah. Gitu. Bisa ke umat? Mati belaka. Nah. Allah saja yang hayun, yang hidup, yang sebenar, yang tak mati-mati. Hal lain matilah ke. Hebat mana bitang, banyak banyak mana pakar, mati-matikah ke. Yang hidup Allah Ta'ala. Dan ni kita hidup ni, dah mati lagi. Siapa mati-mati ni? Ni walpah-lepah ni, anak-anak kita tak nyang, tak nyuk, tak cik, tak cik. Habislah, kerja-kerja mereka. Sombaklah tanah, tutup ke tanah, sendalnya 2 tis tak gak. Tak mau imbo. Senyap belaka dah. Jadi tengok kubur. Bekas ketua pengarah. Tak ada layang lah. Ada orang layang. Kubur bekas ketua pengarah. Ada kita pergi. Ketua pengarah besar. Kita pergi kubur dia bagi-bagi. Penuh ni. Office boy, pion duduk ngaji Yasin. Ada? Ada. Habis kuat, karung dia 2 ekor. Nah, tak ada layang dah. Dah mati ada layang mana? Masih hidup je. Nah. Masih hidup ha, kalau kita jumpa dengan Allah. Selamat pagi tuan. Selamat pagi. Bila dia mati ya, orang kata selamat pagi kubur. Orang pun malah nak layak. Nak? Ha. Ketua askar. Senyap lah kubur. Waktu BAM 16. Okey ingat. Nak, kereta kebal. Mana? Skyhawk. Nak? Dia tulis di kubur kan? Bekas ketua turus. Bekas ketua turus angkatan tentera. Nah, senyap duduklah kubur. Jumpa dengan tentera. Jundullah, tentera Allah. Muka wa naki. Ada apa-apa? Nah. Mati belaka. Orang yang mengimarah masjid pun mati. Puak rombok masjid pun mati juga. Tapi in khaira faqadun wa in syarra fasyarrun. Jikalau baik amalan, balasannya baik. Jikalau jahat amalan, boleh sakitlah lagi. Mustahil matinya yang mati selain daripada Tuhan. Kita ni akan mati belaka. Nampak? Tulis dah tarikh mati. Tapi kita tak boleh nak baca. Pasal mata kita tak kuat pandangan. Bila 4 bulan di dalam kandungan mak kita, maka diperintahkan malaikat datang kepada mak kita. Nabi cerita ni, Nabi bukan cakap ngaruk macam kita. Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tak cakap ngaruk. Nampak? Semuanya wahyu belaka. Nabi kata lagu mana? Allah kata kepada malaikat, uktub lahu ajalahu. Muntulis bagi budak ni akan ajal je. Maknanya tarikh mati tulis lagi. Tulislah kedah ni. Tulislah kedah. Kita ni tulislah kedah. Dan siapa yang tahu? Orang yang Tuhan beritahu. Yang antaranya malaikat Israel. Dia tahu. Dia bahagian maut, bahagian mati gelap. Kawan-kawan kita tak tahu. Kalau botol kicap ada tulis. Nah, botol tomato. 8 hari bulan 8. 2007. Ha, tak apa. Kita tulis ke sebenarnya? Tak nampak. Dah saya balik korek lah. Tekok. Tak jumpa. Nampak? Siapa masa ni mari lah. Assalamualaikum. Siapa mari? Malaikat Israel. Ha, bila dia mari, orang tengah baca Yasin, mestilah ke. Ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tadi molek gi mak. Nah, orang nak cakap lagi. Orang cakap, orang duduk diam belaka. Berak dia mari menangis dia anak-anak. Mak aku. Siapa mari tu? Ni. Wakil rakyat. Wakil rakyat mana? Wakil rakyat lah tu. Wakil kita tu. Satu orang takut. Malakul mautil ladhi wukila bikum. Malakul maut. Malaikat maut. Yang diwakilkan kepada kamu. Dah wakil tu. Tu dah wakil. Tuhan kata kan? Wukila bikum. Yang dijadikan wakil bagi kamu. Dia tu wakil. Dalam Quran kata. Ha ni kita takut ni. Tu wakil hak atas dunia lah. Kau cetong. Ketuk besok bohong. Faham? Ha ni ni. Yang datang ni. Bila kita duduk suka-suka dia mari. Berduka cita. Tonyang kita dia. Ha? Dia ambil tonyang kita. Tonyuk kita. Ayah kita dia. Tengah duduk hebat. Duduk gulegur apa. Duduk galak dalam kereta. Pasang lagu. Gerung-gerung. Dia mari. Assalamualaikum. Kum bahan lagi minyak. Lecing. 5-5 ekor. Bunyi lagi kereta. Nampak? Eh dia kan? Ke orang lain? Ke malaikat ni? Tak. Malaikat Israel. Bagi yang mau. Nampak? Tak apa. Dan kalau kita kenal dia pun tak layan ni. Tak ada kabar. Faham tak? Dah mu kenal malaikat maut boleh kabar sikit. Mana boleh anjak aku mati boleh 10 tahun lagi. Nah, ha, tak puas lagi hidup. Tak, tak makan rasuah. Nampak? Wayaf alu nama yuk marum. Sentiasa akan buat apa saja yang Tuhan suruh buat. Ha, tu untuk wakil kita yang patut kita ra'i kepada dia. Kedelapannya ilmu. Artinya tahu lawannya bebal. Wajib tahu Allah mustahil bebal. Mustahil tak tahu. Bebal mana tak tahulah. Jadi wajib kita beriktikad Allah tu tahu segala-galanya. Kita tahu juga. Tapi Allah bukan dengan mengaji. Bukan belajar. Bukan orang khabar. Sifat tahu Allah Ta'ala sedia kala. Tidak ada permulaan. Nampak? La awalala li ilmihi. Tidak ada permulaan sedikit pun bagi pengetahuan Allah Ta'ala. Kita walaupun sekarang alim. Dulu dah alim. Sabia sini. Kuatan ada. Bila dia beranak jadi ustaz lu. Dah ada. Beli batin gitu. Bodol tu. Masa baru beranak. Ulama besar mana pun. Baru beranak. Bodol. Mana ada ilmu. Ilmu ke dia. Dengan belajar. Allah bukan gitu. Sedia kala dah. Allah Ta'ala tu. Maha mengetahui. Segala-gala. Nah. Kita ulama' macam mana? Bodoh dulu. Kancil CBM 7060. Kancil CBM 7060. Minta alih dengan segera. Kalau tidak alih, diangkat oleh Wing. Alih dah sikit. Eh, takut sakut orang nak lalu. Orang nak keluar. Jadi, Allah Maha mengetahui. Inna Allah ala kulli syai'in alim. Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu itu tahu. Nampak? Alima kadang-kadang. Tula je. Alim, dia juga. Alima yang mengetahui. Sangat tahu. Tahu bukan dengan belajar. Tahu yang tiada permulaan. Tahu sedia kala lagi. Kita tahu juga. Tapi setelah diberitahu. Siapa beritahu? Allah beritahu kepada kita. Ilmu kita ni yang kita tahu ni. Tuhan beri. Wama utitum. Haa, dia gitu. Wama dan tiadalah utitum diberi kepada kamu daripada ilmu. Malaikat kita kata Tuhan yang beri ilmu. La ilma lana illa ma'allamtana. Kata malaikat. Tidak ada ilmu bagi kami. Malaikat, apa yang kau ajar kepada kami. Ulama mana besar mana pun bila baru beranak, jahiliyah. Tak tahu benda. Nah, walaupun besar ni hebat. Oh, pandai bercakap, pemidato terkenal. Korun perdana saja, satu jam orang bayar dia RM8,000. Oh. Masa baru beranak, macam kuru bodoh. Nah, berok, tak boleh buat. Benda guling itulah saya. Tunggu mak dia, tukar pamper. Nah, bodoh, tak tahu benda. Negak. Faham negak, akak skok. Faham akak skok, akak peruk. Dia tak pandai lalu. Nah, tak anda lalu. Siapa dia sini? Beranak berlari lalu. Nak tengok muka. Lawa kedok. Tahan dah. Sikit. Nah. Dan ilmu kita pun akhirnya jadi tak tahu pula. Allah ilmunya tidak akan bertemu dengan lupa, dengan nyanyok, dengan hilang lah dok. Ilmu kita hilang. Dulu kita tak ada ilmu dok. Sekarang ada ilmu. Biarlah ilmu dunia pun. Ilmu makan. Ilmu basuh berok. Ilmu. Budak kecil ni masa berok lagi. Umur setahun ke masa berok lagi. Tak uti. Umur 6 tahun baru uti. Ni walek. Tak. Umur 6 tahun baru uti batu berok lagi. Ilmu. Dulu tak uti. Pengetahuan. Ilmu mana tahu. Tak okey ilmu akhirat ataupun berkait dengan perkara dunia. Akhirnya akan jadi tak tahu. Akhirnya tak tahu. Kalau panjang umur nyanyuk. Tak ingat lah. 130 dah mah. Dah ingat. Dulu guru besar ni. Bekas guru besar. Dari ni apa main pelakon tahit di cucu. Dah ingat. Umur 93. Bekas guru besar. Takkan bekas guru besar tak ada ilmu. Nah. Ha, mestilah ada ilmu. Walaupun zaman dulu pun nak pandai juga. Guru besar. Pandai baca, pandai nulis. Nah, dah berani ni jadi gitu. Pakai pamper. Umur 93, cucu lalu pelakon tahi. Tak kepala cucu. Cucu pelakon catong, tak kepala tak kira. Dia main gitu. Pasal apa? Ilmu Tuhan tarik balik. Ilmu mana? Ilmu kemahiran hidup. Doktor mana? Yang paling penting, ilmu akidah kita. Kepercayaan, keimanan kita. Ilmu agama. Batu Nabi kata, alaikum bil aimi qabla an yurfa'a. Hendaklah kamu belajarlah ilmu agama sungguh-sungguh sebelum bahawa diangkat ilmu. Rafu'u bimautil ulama. Mati. Diangkat ilmu agama maknanya dimatikan para ulama. Tok guru mati. Tak ada nak belajar kita. Ilmu Allah Ta'ala yang sempurna. Orang lain tak ada ilmu. Tak bekam. Ada benda ni. Tak bekam. Kan dia duduk atas-atak. Tengok orang Cina. Dia buat tak bekam. Tak warna merah. Dia buat garu 3. Dia buat bawah 5. Jerat. Tak di tanam. Nah. Dia pergi esok tengok bawah 5 tak ada. Padahal budak-budak rempik bahan. Segajuk seorang. Dia kata Tuhan makan. Nampak? Ini bodoh lah tu. Itu bukan Tuhan. Dia nak buat berhala, dia cak. Dia panggil, dia pakat dulu. Kalau berhala orang Hindu, mari tukang daripada India. Daripada India, mari. Buat. Berapa ekor mau buat? 18 ekor. Dia banyak nama lah. Ni, ganih tak ganih. Nampak? Tangan 4. tangan nang, tangan tujuh. Ini buat. Mana reti benda seminya? Faham? Simeng ni. Capung dengan pasir. Gau jadi betul orang. Lepas tu cak. Dia tanya pula, cak jatuh ke ICI? Tok Imam Sami kata, piti taruh cukup. Kangguru tu tau. Bahan cak maniam ni. Mana reti benda tu? Tu kaku, batu. Kita pun tak ada ilmu. Adakah batu? Dia pergi buat batu, dia buat berhala dia yang buat. Lepas tu dia pergi semua, dia takut pula. Mana rosak akal. Patut kita takut orang yang cerita-cerita. Bila dia buat berhala 10 ekor, bila siap berhala tu takut ke dia? Baru menyesabah. Nah, pasal orang tu yang buat dia. Nah, dia yang tukang buat takut ke berhala pula. Nah, ha. Tapi lening dia marah balik berhala dia. Tengok cerita keling kan. Anak dia nak masuk operation. Nah, cerita tamir. Dia dikabur ke berhala dia. Dia minta panjang umur, selamat apa semua. Tiba-tiba operation tak berjaya. Mati juga anak dia. Dia pergi esok kat berhala. Dia berlebihannya ke berhala. Faham tak? Wanda kecil berial detik. Cipura benda kerja. Dia marah. Mana pergilah, tak boleh tolong aku. Nah, dia pun murtad lu. Malah aku nombor kau. Haa, dia kata. Haa, ni. Jadi bodoh lagi. Ini bukan berhala, bukan Tuhan. Seming je. Nah, tak ada benda pun. Tak, sebab syaitan bila kita sembah berhala, kita puja dia, syaitan duduk situ. Bila syaitan duduk situ, dia suka pada benda-benda syirik, dia akan buat benda-benda yang pelik-pelik. Kadang-kadang nampak tangan gerak, nampak mata berkelip. Kau lama kau orang puja ni. Gitu dia merahi. Syaitan. Nak, benda-benda huduh. Ha. Kita akan bertemu dengan lupa dan sebagainya. Banyak benda. Al-alamu mutaghayyir, alam ini dia berubah-ubah. Mana kita maksud dia akan berubah. Maka di antara yang berubahnya sifat tahu kita. Sekarang kita tahu akhirnya jadi tak tahu, jadi tak ingat. Nak. Ha. Dulu kita boleh ingat banyak benda. Sekarang tak banyak benda dah boleh ingat. Nah, pasal umur kita meningkat. Nah, mesti dia mesti gitu. Tak ada orang, kau tua, kau banyak, kau gagah, kau tak ada. Nah, habis-habis gagah manusia ketika umur 33 tahun. Lepas tu alin nerung. Oh, 28, gagah. Masuk 33, dia nombor 1. Biasalah gitu. 34, alin nerung. Haa, dia letak orang pula. Sebab tu comel habis lawa orang lelaki masa 33. Oh, power muka dia. Nah, lepas tu masuk ada 34, dia panggil gerah menurun. 74, balik awal tu. Haa, tak? Muka lebih kurang Batman. Nah, 74. Haa, tu kata. Alindung orang pula tak ada, tak? Allah bukan gitu. Segala-galanya perfect. Kau mana? Tak ada macam kita. Bertemu dengan tak ingat, lupa dan sebagainya. Ingatlah ada nyanyok, mata kelabu. Mata dah kelabu, telinga pula pekak. Nah. Jaga belaka lah, katakan, okey, jatuh 28, mata cerah, telinga pula. Dengar, tangan gagah lagi. Apa semua gagah belaka? Rupa lambuh. Dengan 130, nak buat anda. Nah. Kayu kemat. Sorok cetan dah. Tapi baru ni 75 tahun lah nikah. Nah, dengan 72 tahun. 50 tahun dia kata berpisah. Dia pinang perempuan tu, mak tak kenal, dia pun membawa diri. Lari Johor, Kilang Papang. Faham tak? 50 tahun jumpa balik masing-masing menjanda dan menduda, nikah semula. Alah, dia jodoh dia. Dia jodoh. Ha, 75. Lawang 72. Siap sanding. Ha. Suap-suap buluk pula dalam mulut anak tu. Pengatin. 75 lawan 72. Tak ada apa-apa. Ni kita 50 tak boleh nikah dah. Darah-darah saya ustaz. Makcik darah dah 50 dah. Dah erak dengan mak lamping untuk imam. Haa tak? Haa. Baru tubik kita. 75 lawan 72. Tak ada apa-apa. Tuhan yang buat. Daripada akal kita ada lah. Tak ada dah. 75 lah. Duk bilang tulang dada lagi. Faham tak? Nikah. Siap sanding. Ni nampak mutah-mutah dah. Pengantin lelaki. Pengantin puan. Payah dah mutah 72. Pengantin lelaki. Nah. Kesembilannya kudrah. Artinya kuasa lawannya lemah. Wajib kuasa mustahil lemah. Allah yang gagah, yang lemah kita. Senang je belajar sifat Allah ni. Sifat Allah lawannya sifat kita. Bila Allah itu gagah, kita yang lemah. Allah berkuasa, kita tak ada kuasa. Allah yang tahu, kita yang jahil. Allah yang hidup, kita sebenarnya mati. Kita mati. Lawan tu sifat kita tak ada. Mudah kan? Kita tak ada sifat Allah. Tak sampai keng lah. Allah kudrat, mana kuasa? Boleh melakukan apa saja. Kita yang tak berkuasa. Makhluk kita, bukan kita yang mengaji ni saja. No, raja-raja menteri-menteri. Tak ada kuasa mereka. Tak ada. Dati yang jadi dia buat, Tuhan izin. Kalau Tuhan tak izin, tak berlaku. Kalau Tuhan tak beri kudrat pada kita, nak kat tangan tak boleh. Dekat jalan kalau berang tu, satu kampung nama Wakaf Mempelang. JKK dia bahan dia angin kena stroke tak boleh akak angan. Sebelum dia punya dia tukang potong nama makcik-makcik yang pergi surah pergi belajar tak boleh bantuan dia potong. Sekarang Tuhan tarik balik kudrat dia, tak ada keluar air liur meleleh-leleh duduk atas hospital. Nampak malaikat itu hidup main bilik kaki tak main jauh dah pasal mata belalak gitu. Ni cerita benar. Nak. Tak dekat rumah kita, kena takak JKK. Tipu orang 200 ribu. Bicara ujung bulan ni. Nak. Bergerak-bergerak dia ni. Nak kaya dia. Yang berkuasa Allah. Kalau Tuhan kata jadi, jadi. Kalau orang kata tak benar, tak akan jadi. Kita kata gagah tak. Tengok orang mati. Mana boleh akak tangan? Tak boleh akak. Kena boleh dadah mati. Ada atas hospital, tak boleh akak tangan. Tak boleh akak dah. Duduk atas hospital, nak akak, nak lapik batas diri, tak boleh dah. Tunggu cucu lah mari, petang sekarang. Suruh pulah bawah katil. Katil tergantung, dia akan pulah. Sini ada pulah. Ada kau? Ada, tarik kapal ada. Dia pulah tu, belakang pun naik. Nak, ni boleh cucu kat lana, tak boleh pak tak pergi. Apa kapik gitu je. Macam sewi tak pergi jadi. Lala macam lah tu. Padang dengan muka mu. Nak? Tak ada lah. Habis lah. Ini kita gagah lah. Tak macam orang kena sakit lah. Balik kat gi. Belum tentu. Ni balik balik lagi. Kom jatuh. Ada benda. Bini kita pun. Oh laki aku. Esok. Nangis. Nak. Ramai-ramai mari dah lewat benda tu. Cuma bicam dia. Malam ni nak buat mie goreng ke. Nasi lemak. Gitu lah. Tak sungguh. Dah mana esok, mana esok. Paum. Dosa apa, kuah. Tak ada apa-apa. Nampak? Kita bahan dia apanya lah, kubu. Nak berleding, tang di tokak. Kapok, wih. Nak, kapok, wih. Dah? Orang tengah garik, kita duduk dekat orang joget. Tak mau katok lah pun. Tak biar jalan, nung. Biar jalan, mana-mana ni, nung. Dah semayang, dah apa, nung. Dia tepuh teket api neraka. Nah, orang duduk dalam maghrib dengan isyak, duduk tengok muka orang ngajar, tengok muka orang nyanyi. Nak? Berat. Beratlah ke tu? Allah yang berkuasa. Dan manusia kuasa juga. Kuasa kodoh-kodoh makhluk. Kodoh mana sangat. Tengok orang hebat-hebat. Jawatan yang hebat-hebat. Raja yang paling besar. Fir'aun. Ada lah. Raja kita cek. Raja Fir'aun besar lagi. Kereta kuda dia buat ngemah. Kursi dia duduk. Mah-mah belaka. Mah pula hak dia. Itu kan mah orang. Tak. Nak. Hebat kena am. Faham dia? Ada lah. Habis dengan jenis 7 keturunan kena am. Mampu kena habis. Nak. Tokoh korporat yang paling banyak harta. Tan Sri Korun. Betul tak? Siapa harta dia kalau tak ada kena-mengena. Korun tu mana tu? Di zaman Bani Israel tu. Bukan di sini, Malaysia. Tapi kalau di Malaysia ni, kalau orang jumpa kita gali-gali patah balok tu. jumpa harta. Harta korong kau, kata. Ro'inya ke dia. Pasal dia paling banyak harta, siapa harta jumpa di Terengganu ni pun, Kelantan, Pahang, Johor, orang kata harta dia kau. Betul tak? Ha. Kita kaya mana? Ha. Kalau kita kaya banyak harta, nama benda? Nama derih, katakan. Orang pun gali-gali harta di Kemamau, orang kata tak? Harta derih. Tak. Harta korong kau. Ha. Dekat nama kita. Itu paling kaya ni. Korong. Dapat sana ke ni? Tak ada dah. Jilat cok. Mampu keras dulu. Lawan Allah. Tak selamat. Tak kira siapa-siapa pun. Tak kira siapa-siapa. Kalau wali dia lawan dia. Wali yang pun dalam api. Dan ni wali belaka. Lawan dia tak ada apa-apa. Kalau duduk atas dapur dah. Nak? Yang jadi lawan Islam apa? Tengok IC Islam, lawan Islam. IC Islam, lawan ulama. IC Islam, ikut orang zoling. Mana gitu? Pelik tu. Tak. Ha, ini zaman pening belaka. Sebab tu lah, sebab kita daripada awal tu tak betul dah. Karuk belaka dah. Penuh dengan bida'ah. Oh, jam hari surah, kita dengar masjid. Oh, berhasil bah. Dua, tiga malam, dengar seminggu. Hei, apa? Nah. Tak dang kita. Kalau dia dengar rahmat Allah tak dang kita. Dosa banyak. Ni muka kau duduk depan banyak dosa. Mana tak? Kita tak banyak kali pada orang lain. Mana tak? Ha, tak dang lah. Kalau tidak tak dapat keampunan Allah, rahmat Allah tak dang kita. Banyak mana kita lawan Allah SWT. Ni kalangan-kalangan hak luar kita ni. Adik kakak kita tu. Hak lawan Islam. Nyanya ke dia. Semayang Tuhan tak terima. Puasa tak terima. Haji tak terima. Zakat tak terima ni. Luar-luar ni. Hak lawan Islam. Tak terima. Sehingga ulama kata la dina lahum, tidak ada agama lagi bagi mereka itu yang menentang jamaah Islam. Wah, berat mana. Hak hina hudu tu balik awal tu. Hak persendirikan Quran, pertikaikan sunnah apa semua. Hak tu pakai tanang kubur leper. Ha. Kubur dia dari pakai nasang kena buat leper gitu bu mozaik. Bu gambar air terjun burung dua ekor. Tanang jengah. Lawan Islam tanam jaga. Islam bukan hak orang Melayu. Islam hak manusia. Semua manusia wajib sembah Allah. Ya ayuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hey manusia, hitam ke hijau ke merah ke kuning ke, mu semua wajib sembah Allah Taala. Allah mana? Allazi khalaqakum, yang mencipta kamu. Nampak? Maka kita ingat, bila kita belajar, kita beramal. Bukan nak hafal. Hafal tidak memberi guna sedikit pun. Faedah. Tapi dah kita belajar dah malam ni sifat Allah yang berkuasa. Yang lain lemah belaka. Maka aku tidak lagi takut mulai pada malam ini. Sebarang pun orang lain daripada Allah Ta'ala. Aku jadi ngaji. Biar tak ngaji tinggi pun. Ni tinggi ada balik Mesir. Balik Jordan. Balik Syria. Balik situ. Balik sini. Jadi balik sini. Ya Allah. Buat kata awak tidak boleh tu pakai kopiah tulbang dan pakai sokok tinggi. Dah mengaji Mesir kita tiga lori kurang. Sokok tinggi tu bukan untuk ustaz, untuk pegawai-pegawai sabuh lah pakai. Nah, pegawai takbir. Ha, sabuh dia pakai. Dia pakai kuk. Nah, pakai baju kuk. Officer. Sabuh lah. Nah, exco negeri. Ha, comel lah pakai. Ni ulama akan sokok tinggi. Nah, tak sabar sikit harang. Mu ada dah ulama, mesti pakai serbang. Mesti pakai kopiah. Dia ada uniform masing-masing. Nah, ha. Sokok tinggi, pakai tar, pakai kuk. Tak, pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Sabar lah. Nah, ni ustaz mufti tak sabar. Dia tak kena dengan jawatan tak boleh. Tak percaya suruh trafik. Oh. Trafik kuatan, pakai baju Messi. Buat kerja mak rempik ni. Selok aja nampak luar dalam. Ha tak? Ha. Dah kena dengan tu. Dah kena dengan jawatan dia. Dah comel lu. Ha. Bomba pakai kain batik. Baju Melayu. Ha tak? 3-4 ekor bomba semak telur tangga lekat. Sakok kain. Nah. Ha. Gitu ni apa? Kalau awak tak pakai rokok tinggi gini, tak boleh masuk pora berdani. Gini 1,800 tu. Masuk rokoknya. Lepas jadi macam tukang masuk. Ha. Ini bukan pakaian ulama, pakaian pegawai-pegawai tinggi sabuk. Ulama pakai jubah. Bau ulama. Nah, ni cakap dalam diri ulama, pakai teleksu. Ada iman kau tak ada? Koma boleh. Ha, ulama mana gitu? Ulama baju kestro tak belakang. Tu bukan ulama tu, tokek minyak. Lapor perlu oh. Baik. Kesembilannya kudrat, kesepuluhnya iradat. Jadi tiga sifat, empat sifat yang kita dengar malam ini, Allah tu wahdani, Allah yang esa tidak berbilang sedikit pun. Nah, kemudian Allah Ta'ala lah yang mengetahui segala-galanya. Kita tak sampai pengetahuan kita seperti Allah. Pandang kita tak sampai macam sepandang Allah. Maka kita wajib tunduk kepada kerajaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala ini pula yang berkuasa. Maka tidak ada satu kerajaan pun yang dapat mengalahkan Allah. La ghaliba illallah. Tiada yang menang melainkan Allah. Siapa yang bergantung kepada Allah, maka dia akan bergantung kepada tali yang sangat teguh. Allah ini pula yang hayah, yang hidup selama-lama, yang tidak akan mati. Yang lain daripada ini mati belaka. Pakat besar mana pun mati belaka. Kita ingat buat bergangan bukan untuk hafalan. Keluar daripada masjid, di luar sana untuk kehidupan kita. Kita ingat hebat mana pun mati belaka jadi. Nah, pandai lagi mana cakap pun siapa mati mati. Cuma nama je. Orang panggil lain-lain. Nah, kalau sini orang panggil meninggal dunia ke mati? Nah, sini orang panggil mana? Balut. Ada orang mati. Eh, Pak Mak mati dah ke meninggal dunia sini? Meninggal? Nah, meninggal? Meninggal? Meninggal, meninggal? Meninggal? Meninggal. Kalau di mana mati? Mati ya, JKK. Dia tak ada meninggal. Meninggal orang kuatang lah. Nak, orang kuatang ni di atas tong. Nak, nak capur KL, nak capur dengan kapung sikit. Alik ni kapur dulu, dia nu. Mati, mati, mati, mati. Gitu lah. Orang kuatang ni, bahasa. Dah sama dah masuk. Sama kan? Kalau jahat, mafua. Ada juga mafua. Nak. Hari tu kita pergi belajar satu tempat lah. Malam lah. Duduk mengaji nahu malam-malam. Lepas tu kita dengar suara orang tua. Dia tepik. Wah, wah tepik. Tanya untuk guru kita. Dia kata sakit nak mati. Selang 2-3 malam, senyap. Bila senyap, kita dengar orang cakap. Mapua. Orang tua dia kata mapua. Dia tanya sebab apa dia kata mapua. Sebab dia ni ilmu tak bayar semayang. Pakai niat. Ilmu tak bayar semayang. Ni kita ni hak pakai rokok sujud ni kelas rendah, constable. Dia kelas tinggi, tak tinggi apa patak neraka tu. Nah, dia tak bayar semayang, pakai niat, niat semayang, dia kira sah. Niat 4 rakaat semayang zuhur, sah, dapat pahala. Dia dah kita kata kita salah lah ni, kita rokok sujud. Awak dah salah pasal martabak rendah, orang awang. Dia martabak, bukan martabak, martabak tu. Pakai cicuh dengan bawang. Neh. Kelas tinggi ini tinggi bodoh tunggu. Bertepik nak mati. Ha, tepik nak mati. Itu lah puak-puak ni. Belajar, nak belajar cari. Cari menyakit lagi. Nah, Nabi semayang rokok sujud. Akhir umur dipapah Nabi dalam keadaan tak larat, masih lagi semayang. Walaupun tak boleh nak jadi imam, semayang duduk. Nah, ni ngaruk belaka ni. Yang ke-10-nya iradah, wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan ni juga lah. Boleh setengah jam ni. Soalan bacaan wirid selepas sembahyang. Ada imam bacaannya tidak didengar oleh makmum dan ada imam pula bacaan wiridnya kuat. Mana satu yang betul, mohon penjelasan. Baik. Kalau nak tanya mana satu betul, boleh belaka. Betul belaka, nak baca perlahan pun boleh. Nak baca kuat pun boleh juga wirid ni. Yang tak betul tak wirid. Lepas salam, buh lawi lalu. Itu tak betul. Nah. Kerana kedua-dua, baca perlahan kuat, bacaan perlahan ada difatwakan oleh ulama-ulama. Cuma jumhur ulama mengatakan kalau pada asalnya, sunatlah diwirid dengan perlahan. Wirid perlahan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perlahan bukan dalam hatilah, keluar di mulut sahaja. Nah, kalau kuat ni, subhanallah, subhanallah, subhanallah, kata itu imam. Supaya sampai suara belakang-belakang ni. Nah, dua-dua ni ada pendapat ulama belaka. Perlahan yang paling banyak direwatkan dalam hadis-hadis. Kuat ada juga berlaku pada zaman Nabi Sallam. Ibn Hajar Al-Asqalani sebut hadis ini dalam kitab Fathul Bari, syarah bagi Sahih Al-Bukhari, iaitu mengangkat suara lepas sembahyang dengan bertakbir dan berwirid berlaku pada zaman Nabi SAW. Tetapi yang sunat afdal sekali perlahan. Melainkan katanya ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i, jikalau imam berniat nak mengajar makmum supaya pandai mengikut wirid, maka sunat makmum afdal bagi imam mengkuatkan wirid supaya dapat dipelajari oleh makmum. Timbang sendiri ya. Tu belaka. Nah, pandai belaka dah belakang. Macam-macam pondok, tok guru. Anak murid dia belaka dah, reti belaka dah wirid. Dia wirid faham tak tu? Ramai ni orang luar, nah, ramai tak pandai wirid, ramai tak ingat ayat kursi, ramai tak ingat apa namanya penutup surah Baqarah dan sebagainya. Imam pun niat supaya nak ajar orang, dia buat kuat supaya orang dapat belajar. Hukumnya afdal. Siapa kata? Imam Syafi'i. Kitab Al-Um. Nampak? Lepas tu ada orang nak peritik ke, mu siapa ni Imam Syafi'i? Ha? Imam Syafi'i bukan Aziz Syafi'i. Kontraktor bukan? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan ngaji UIA. Kalau ngaji UIA, tak apa kita tak mau ikut pun. Kalau ngaji UKM, tak apa kita tak mau ikut pun. Imam Syafi'i. Murid Imam Malik. Ha? Murid Imam Malik. Hafal Quran umur 5 tahun. Kita tak kata 5, mai tahi lagi. Ada? 5 tahun, umur 5 tahun hafal Quran. Umur 9, menjadi qori yang paling di segani di seluruh Mekah. Orang kata kalau nak menangi, pergi dengar Imam Syafi'i baca Quran di Rukun Yawani. Umur 9 tahun. Orang lain baca Quran, orang dengar tak nangis. Imam Syafi'i baca, nangis. Pasal apa? Keluar daripada mulut Imam Syafi'i, masuk ke telinga, mesti jatuh pada hati kita. Bukan sebarang budak. Nah, ketukan nak kurih, turun kot Siti Fatimah dengan Sina Ali. Neneknya yang ke-9, nenek Nabi yang ke-5. Kita turun kot ana ustaz kita, kot ayah pek. Nak cakap besar. Nah, dia bercakap, Imam Syafi'i bukan Nabi. Fodoh sedap gamuk. Tak? Siapa gitu? Dia kata ni Imam Syafi'i. Dia Imam Syafi'i, bukan Nabi. Dia main gitu, betul tak? Bukan Nabi padahal. Dia ulama. Tetapi nak banding dengan mu, ngetuk guru mu, siapa lebih? Imam Syafi'i yang lebih. Nah, dia gitu. Jadi, pada asalnya, perlahan. Bila kita nak niat, nak ajar makmum ramai-ramai, kadang-kadang mak rempik ada, baru nak berdekat, menjinak-jinak diri. Nah, walaupun dia duduk luar, walaupun pakai luar jin pun, tak ada hal. Kita nak ajar dia ayat kursi. Dan sememangnya belajar dengan baca kuat gini, kita ikut imam lebih mudah dan lebih senang. Sebab kita kadang-kadang malah nak beli buku doa, buku wirid tau. Dah baca malah layang aku. Baik aku duduk kat bini aku tu. Faham tau? Banyak kerja sikit. Nah. Duduk belakang tu imam. Dengan wirid kuat, ramai orang pandai ayat kursi. Ramai pandai wirid. Dia tak? Dia tak apa. Tapi janganlah siapa tepik. Nolong wirid. Nah. Angkat sikit. Biar siapa ke belakang. Nah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu kuat lah. Nah. Semasa sujud dalam semayang, ada setengah tangan dijatuhkan dulu sebelum lutut. Ada pula lutut dulu. Saya pernah baca buku Fardhu Ain yang mengatakan tangan dijatuhkan dulu sebelum lutut. Di ruangan buku tersebut dan Nabi SAW berkata, ikutlah cara aku semayang. Jika dijatuhkan lutut dulu seperti unta jatuhkan badan di tanah, mohon penjelasan. Baik. Ini lagi satu masalah yang digembar-gemburkan akhir-akhir ini. Oleh puak-puak ni lah. Puak-puak lakabi. Dia gini, bila turun daripada daripada berdiri, turun kepada sujud lepas iktidal, dia ada dua kafiat. Dua-dua ni tu pula, dia baloh apa? Suruh belajar, mengaji. Dua golongan ulama, satu mengatakan, iaitu sunat turun lutut dulu, baru tangan. Pendapat yang kedua pula, masyhur juga mengatakan, turun tangan dulu, baru lutut. Dua-dua ni pendapat imam-imam mustahid belaka. Al-Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan dia mengatakan afdal turun lutut dulu, bukan wajib. Makna kalau turun tangan dulu baru lutut, tak ada masalah. Cuma nak afdal, lutut dulu. Satu golongan lagi ulama-ulama termasuk sebahagian daripada kaul mazhab Hambali mengatakan sunat turun tangan dulu baru lutut, kerana menunjukkan lebih tawaduk. Nampak? Dua-dua betul belaka. Bila dua-dua betul belaka, mana-mana kita boleh buat belaka. Itu baru orang cerdik. Kalau ustaz bodoh, ni tak betul. Ni tak betul. Tak boleh. Kena ikut kita. Bodoh ustaz ni. Dan kalau mufti bengong. Tak ada kira siapa-siapa. Sebab dua-dua ni pendapat Imam Mujtahid belaka. Masyur belaka dalam kitab Fiqh Muqarram. Kitab-kitab yang menyebutkan fekoh-fekoh yang ada pendapat-pendapat mazhab. Boleh belaka. Ada sandaran belaka. Betul belaka. Turun lutut boleh. Turun tangan boleh. Nampak? Lepas dia nak ambil, nak tarjik, nak ambil still saja. Dia nak suruh ikut belah dia saja, turun tangan, lutut ke dia. Hak turun lutut dulu, doktor belaka. Ha, ni orang asabiyah, orang tak asuh. Dia ikut. Nampak? Tidak ada berciri-ciri ilmiah di dalam penyampaian. Dah. Nah, benda khilafiyah kan? Bukan ijma'. Yang ketiga, hak bab paling degar dah bunyi pula. Laki puan boleh salam apa semua, joget semua, tak pandai nak patua. Waktu baik lah kau. Nah, hak benda-benda khilafiyah. Ini semua ni agenda Yahudi wan Nasara. Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala. Nampak? Pemimpin Ikhwan Muslimin telah berpesan. Jangan kita terpedaya dengan jarum Yahudi Nasara memasukkan pecahan-pecahan, bandingan-bandingan, lancar kekhilafan, perbezaan dalam mazhab supaya menjadi perbalahan di kalangan masyarakat. Ini Imam Hasan Al-Banna sebut lama dah. Agenda Yahudi Nasara. Dia ambil benda akhilah, dia buat semua belaga umat. Faham tak? Gitu lah. Kita buat buang masa juga. Padahal telanjang tak cara sekarang. Pak telanjang. Nak? Hak judi, hak darah harap. Hak zina bagi petang, hak tuhuk anak. Ada hal dia. Dia akhilah gini. Boleh kenal dia. Puak-puak ni. Boleh tak? Nak turun tangan dulu boleh. Nak turun lutut boleh. Dua-dua pendapat ulama' yang terkenal. Ada masalah. Nak turun dari dulu boleh. Tambah lutut, tambah tangan. Khatung begitu lagi. Betul ingat aku. Memakai pakaian semasa semayang bagi kaum laki-laki ada. Memakai pakaian bawah pada buku lali. Ada pula atas buku lali. Mana satu yang betul mohon penjelasan. Dia kata. Nah, honing tak ada khilaf. Ulama-ulama sepakat mengatakan sunnah, yang paling afdal atas pada buku lali. Nampak? Kerana hadis-hadis yang sahih meriwayatkan Nabi memakai baju, memakai seluar, memakai kain, pakaian bawahnya atas daripada buku lali. Tetapi bukan haram melabuh pada buku lali. Yang haramnya memakai pakaian dengan ada rasa sombong kepada orang. Situ baru haram. Kalau pakai seluar jin, 501. Nampak? Pakai baju comel lah. Jin juga 80 riyal harga seluar. 250. Kasut cat uta. Nampak? Tetapi tak sombong, tawabok. Maka Tuhan kasih. Alah-alah. Seluar jin mana tulis. Made in USA. Tulis tengah-tengah. Walaupun dalam made in Taiwan. Tulis kat luar. Tak ada. Ha? Tapi kalau pakai jubah, pakai serban, tapi angkuh kepada manusia, masuk neraka. Jadi gitu. Cuma nak khabar ulama-ulama yang masyhurnya, sunnah pakai seluar, pakai kain atas keting. Nampak? Atas sikit pada buku lali sunnah. Sama eres dengan buku lali harus. Bawah pada buku lali makruh. Tapi kalau sombong, haram. Walaupun sama yang ngerti, sama dengan sunnah Nabi. Kerana berasa kita lah sunnah, orang lain tidak sunnah, jadi haram lah pula. Nah, ni jaga. Nah. Ha. Membawa kanak-kanak di surau atau masjid, kanak-kanak tersebut buat bising masa makmum sedang semayang. Bila ria rendah, berlaku makmum tidak khusyuk. Adakah semayang kita terima oleh Allah atau bapa yang membawa kanak-kanak tersebut menerima dosa? Mohon ulasan. Baik. Ditanya masalah budak-budak bising, kemudian masalah khusyuk. Lepas tu masalah bapak-bapak yang sengaja bawa. Budak-budak yang kita nak bawa ke semayang ni, ialah budak-budak yang tidak mengganggu. Walaupun kecil lagi, kecil ke umur setahun-tahun, hari tak hidup senyap itu. Ha, boleh bawa. Kalau yang jenis mengganggu, balik dah boleh bawa. Dia kata tenang lah. Jenis kacau kan. Orang sujud selok kain. Boleh bawa. Dia dah kira budak kita. Pada roliknya, budak-budak yang memayis, kita bawa ke masjid untuk latihan semayang. Kerana umur 7 tahun tu rolik memayis. Kerana Nabi kata, muru awladakum bisolah wahum abna usaba'in. Daklah kau suruh anak-anak semayang bila umur kita sampai 7 tahun, memayis lah. Ha, dia jalan satu, bawa ke masjid. Bawa ke surat. Pada rolik, jenis yang tak kacau orang. Ha. Kalau jenis kacau orang pun semua, bawa sekali kacau orang, jangan bawa. Kalau bawa juga ikat. Ikat luar pagar tu. Tak ada masalah. Orang agak diikat. Jangan main. Dia pergi gini negara, mesti semayang. Nah, dia ikat kaki anak ni. Pak Jini babil lah Jini. Pak Jini duduk diam, tak ikat. Dia ikat kaki tu. Mawan nangis dia tu lah. Baik, sesah masalah budak-budak. Jangan kita bawa, ganggu orang, kita buat tak peduli ibu bapa. Orang nak marah kat kita. Orang nak kekok kepala, orang malu kita. Nah, kita ibu bapa ni takut gocohnya pula. Nah, jadi susah orang ramai. Kemudian masalah khusyuk. Khusyuk tidak wajib, sunat je. Kalau khusyuk wajib, masuk neraka belaka kita. Siapa dia khusyuk ini akak langak, tengok muka comel ke tak? Akak lah tangan muka tak malu. Faham tak? Melainkan kurnia daripada Allah. Sebahagian daripada sahabat mengadu kepada Nabi tak khusyuk semayang. Ah, sahabat tak khusyuk semayang. Dan kita diwajibkan apa? Diwajib supaya mujahadah cari kekhusyukan di dalam semayang. Cuba untuk khusyuk tu wajib. Tapi khusyuk tak wajib. Kut mana pun tak. Mana jangan kita semayang pada awal, kita kira belalak-belalak. Kedua dia apa? Haram semayang kita. Wajib kita berusaha untuk dapat khusyuk. Tak dapat juga, tak dosa. Faham lagi? Dan kita latih cuba untuk dapat khusyuk. Tak dapat, tak dosa. Itu adalah mujahadah kita, peperangan kita. Berlawan sama sendiri untuk dapat khusyuk. Walaupun khusyuk itu tidak wajib, jangan pula ibu-ibu kata, ha, tengok, tak wajib khusyuk, tak apa, bawa budak-budak bising. Ada lirik jawab gitu. Ini mengganggu orang pula. Tak? Ha, jadi, semayang-semayang ni, tak khusyuk, tak makut, duduk diam, tak kesana kemari, tangan, hati tidak meriau daripada tempat. Nah, hadir hati maknanya tubuh di situ, hati pun di situ. Dah hanya wek, hanu wak, hanu wek, hanu wak. Tak, sakit hati semayang. Jadi susah pula orang. Malah aku semayang masjid, ramai budak-budak kek bising. Jadi gitu pula. Nah, jadi masing-masing jagalah. Nah, masing-masing jaga. Tuan-tuan kata tepat semayang, anak yang buah ni, dia mahu orang, tak boleh kena jaga. Kita nak pergi jalan rumah orang, ziarah biasa, bukan semayang. Nah, nak ziarah lama, tak pergi rumah kawan-kawan ni, nak bawa anak. Anak kita memang buah. Kena pegang. Jangan lepas anak, nyaknya ketua rumah. Habis dia kutik ni, pasal bunga, hak besar, sampai ke kecil-kecil. Habis, dia tak bawah belaka. Nah, buah-buah ada atas meja, duduk bawah meja belaka. Kain-kain lasihnya cabut habis. Masuk pada dapur, naik atas kastil lah rumah, habis. Yang tu pasal memang anak beruk semua tu. Nah, kalau jenis gitu, bawa pegang molek. Jangan duduk lama-lama rumah orang. Tuang dia. Tak, tuang dia memang gerang. Depan kita molek dia. Belakang. Tak. Jadi pergi dapur, dia tengok anak main dapur, dia walau-walau pergi dapur tuan rumah. Mak duduk luar, hakung ubi suti. Tak? Depan mak takkan nak buat, ini susah. Teruk rumah orang, dah kalau tempat semayang, lagi teruk lagi. Mengacau orang, tak? Anak yang buat. Kena jaga-jaga, jangan pandang bawa, lepas tu lepas anak. Jadi pergi rumah orang, lepas tu duduk ini, tak ada anak. Tiga-tiga wadik hilang. Ini gulung dalam nasi. Nasi ini labuh, ini gulung. Tiga wadik dalam nasi. Kawan tu baru beli 1,000 lebih nasi. Ha tak? Menengung tuan rumah ni. Tuan rumah kata, oh, dia masuk dalam nasi. Dah takkan nak kata tuan ni. Mak pula pasal dengung. Mak kata tuan ni, mari lah tu, baik. Itulah. Kalau tengok akak pasu-pasu mahal-mahal, mak dia kata kan ni, letak balik, jangan akak gitu. Kepala otak mu. Ha. Orang bangun pergi pegang lalu selamatkan benda tu. Kata kalau dia lepas 200 lebih beli ni beli di nu. Hong Kong, Bangkok. Nah, aduh. Ni jaga ke rumah orang. Ni tak jaga anak duk jaga ke laki kita, takut kenyik ke bini orang. Faham tak? Anak kita. Ni balik kalau budak-budak hidup senyap luar, jaga kalau ada aquarium luar. Merasa ikamah hidup atal-atal lagi. Ni cabut habis. Faham tak? Hak kampung kita, ni berok je bola purung. Lepas tu tahik tu dilama di kereta orang. Ketuk bodi tu. Allahu Rabbi berah tunggu. Ni cerita tu. Pasal mak dia lembak sangat. Tiga beradik. Dilama habis. Tapi dah sutir tu. Tapi keliling kereta lah. Keliling kereta. Cak baru kokoh ni. Mak dia pula tak kata apa. Orang-orang tuan kereta mari marah. Mari serang rumah dia. Barulah buat turun. I call it. Buat dengan tangan kita. Syuh. Berat dengar tu mana tak jaga budak. Nah, budak kita tak bawa pergi mohorat, tak bawa pergi surat, mengacar dia. Nah, ni boleh susah sakit saja budak tunjuk kepok pada dia orang. Nah, boleh tak solat jumaat dijamak dengan solat asar? Boleh. Yang tak boleh solat asar jamak dengan jumaat. Maknanya lepas semayang ni, maaf, terus bangun. Jangan wirid lah dan semayang asar. Boleh. Yang tak boleh ni tak boleh semayang jemaah lagi. Nak semayang jemaah dalam waktu asar sekarang. Yang mu'takhir tu tak boleh. Tak sana reka lah. Eh? Ha. Dalam semayang yang 4 rakaat. Contohnya 4 rakaat seperti semayang asar. Tertinggal tayat awal daripada... tertinggal tahiyat awal dah sedar selepas salam. Soalannya, perlukan diulang balik buat semayang semula? Dia semayang 4 rakaat, tertinggal tahiyat awal, lepas tu salam dah, tak payah ulang balik, kerana tahiyat awal bukan rukun semayang, hanyalah sunat aba'at. Jadi dah salam dah, nak teruslah, tak batal, tak masuk semayang. Malaikat sebelum salam baru tengok, tadi terlupa tahiyat awal, maka sunat sujud sahwi. Dua kali baru salam. Tapi dah salam dah, jangan buat dah. Selesai dah semayang kita. Ha, semayang kita sok. Kerana tahiyat awal sama macam kunut subuh, bukanlah rukun semayang. Neh, ingat tu lah. Ha. Dalam kes seperti di atas, lupa untuk tahiyat awal dan sedar semasa sedang bangun, melebihi rokok atau berdiri, perlukah turun semula membaca tahiyat awal atau meneruskan semayang? Kalau ni dia tahiyat awal, dia tertinggal. Patutnya duduk tahiyat awal. Tetapi tertinggal, dia bangun. Bila dia bangun, dia berdiri betul dah, haram turun balik. Tapi tak dah berdiri betul lagi, baru separuh berdiri atau hampir berdiri betul, sunat turun balik. Baca tahiyat awal, nanti sebelum salam sunat sujud sahwi. Bila berdiri betul dah ke imam, haram turun balik. Melainkan makmum tersalah berdiri betul, mak imam tahiyat awal, makmum wajib turun semula. Tak turun batal makmum. Ingat tak tu? Ingat tak? Ingat sungguh. Dapat berlaku lagi tengok ah. Lain pula jadinya. Kita semayang seorang, kita pun tertinggal tahiyat awal, kita berdiri, berdiri tak dam berdiri belakang betul lagi. Baru hampir-hampir betul, teringat tinggal tahiyat awal, sunat turun balik karang sujud sahwi sebelum salam. Ingat tu masalah. Masalah yang kedua, kita tinggal tahiyat awal tapi baru bangun sedikit, tak sampai pun hak separuh, tak sampai pun hak rokok, sunat turun balik tahiyat awal karang tak sunat sujud sahwi. Nampak? Kita berdiri tinggal tahiyat awal, berdiri betul dah belakang, maka haram turun balik baca tahiyat awal. Kali turun juga batal semayang, melainkan kita makmum wajib turun balik kerana imam baca tahiyat awal. Ingat tu? Ingat tak apa? Haa, sekarang balik langgar dua kali bonggok, tak ingat pula. Faham tak? Ha, biasalah tu. Neh, sebut lagi kita. Ha. Ada sebagian umat Islam mengadakan semayang hajat atau bacaan Yasin untuk memenangkan orang kafir. Seperti contoh semasa mengundi di Egypt baru-baru ini. Guana hukum. Hukumnya bahan larah lah. Mana boleh. Neh, baca Yasin ni untuk orang Islam. Nampak? Baca Yasin untuk orang Islam, untuk orang yang nak mati. Ini dibaca Yasin nak suruh mati lah tu. Nabi kata lakinu mautakum, baca yang Yasin itu mautakum. Mautakum ni orang yang nak mati ataupun orang yang telah mati. Dah. Ha? Mautakum idafak. Orang-orang yang mati kum. Kum ni ai minkum, daripada kalangan kamu. Orang kafir tak boleh baca Quran. Baca Quran nak memperjelaskan ayat supaya dia dapat dengar hidayah Al-Quran tu lain. Nah, baca mohon petunjuk, mohon nak suruh dia dapat kembali ke jalan yang benar. Baca ayat-ayat Quran, nak suruh dia faham dan mengerti agama yang sebenar. Itu tak apa. Ni baca nak beri pahala dah boleh. Apa hukum semayang di atas jadah yang dibuat dari kulit binatang seperti kulit arnak? Dia gini, sejadah ni benda yang kita semayang atas dia lah. Nah, syarat ni nak suci je. Tak apa kulit apa pun, nak suci. Kulit arnak ni tahu suci ke tak? Kulit arnak ni disembelih arnak ni. Nak disembelih kulitnya, dia pun buat sejadah. Boleh? Bila suci, boleh buat, boleh buat sembahyang. Nampak? Ataupun kulit bangkai boleh tak? Bangkai kambing mati, tak ada nak sembelih. Kejuk ke budak-budak main ngecum, mampu kambing. Nah, pasal kak ngeguk kambing, mampu sekor. Nah, maka hukumnya najis. Kulitnya, dagingnya, lemaknya, tulang semua najis. Tetapi kulitnya saja bila kita samak menjadi suci. Nabi kata iza dubiral ihabu faqat tahur. Apabila kulit bangkai itu disamak, maka jadilah ia suci. Bila kulit bangkai kita samak jadi suci. Semua kulit bangkai segala jenis binatang bila kita samak menjadi suci, melainkan kulit anjing dan kulit babi. Banyak tu. Apa benda lagi binatang lain? Kulit harimau. Lima belang. Kita tembok. Kita semelih pun jadi bangkai dia. Tak boleh makan. Dia ghairu makulah. Benda yang tak boleh dimakan. Maka kulitnya pun najis. Kita ambil kulit, kita samak. Sama ada guna cara lama. Guna tawas. Guna benda-benda tahi burung pati ke apa. Kau pandai lah garang ke. Lama sekarang lagi canggih. Guna asid. Buat baju kulit, buat jaket kulit tak. Dia guna asid. Buang segala lemak. Ah. Boleh lah ke? Maka kulit harimau belang tadi jadi suci. Nabi kata faqat tahura, maka sungguh bukan main-main tahura, telah jadi suci ia. Ulama menjelaskan benda makna suci, boleh dibuat semayang melainkan makan. Makan tak boleh. Boleh buat semayang, boleh buat baju semayang. Tak apa, sejadah kulit harimau belang. Ada apa? Aku tak khasyak pula. Segala jenis rimah lah. Boleh belaka. Kaki tanya pula, dah ustaz dah rimah bitang? Boleh juga bodoh. Man. Kita jawab rimah bitang dah rimah kau mana? Lain pada anjing dan babi. Boleh. Nak buat sejadah ke, nak buat baju ke, nak jubah ke, piah, piah boleh. Kulit kura, buat piah. Ada apa? Nah, ada apa kalau boleh buat lah. Orang kata malam ni ustaz ni, ustaz piah kura. Oh, nah. Nah. Mana? Mana esok? Esok jubah rimah. Ha. Tak ada masalah. Hak pakar tubuh dah, so hak buat sejadah lebih-lebih lagi boleh. Faham? Ha. Jadi binatang yang kita sembelih jenis boleh makan, tak payah sama. Kulit lembu yang kita sembelih, kambing yang kita sembelih, kulit ayam ke apa yang kita sembelih boleh. Tapi binatang yang mati yang tidak disembelih, nah, binatang jenis yang bahama boleh makan ataupun binatang-binatang yang tak boleh makan, rimah ke bewok ke apa, boleh belaka kulitnya disamak jadi suci. Melainkan anjing dan babi. Nah. Ha. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam.